Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hala wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi fadlillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam karunia nikmat. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmatul Islam wal iman dan nikmat istiqamah alal Islam as sunnah. Di antaranya ketika kita masih diringankan untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan diringankan untuk menghadiri majalis ta'lim dan masih terus memiliki semangat menggali, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, juga risalah, karya-karya para ulama. Itulah sesungguhnya nikmat yang ketika seorang sudah merasakan nikmat tersebut, nikmat bermajlis di majlis ilmu, nikmat menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga tumbuh dengannya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan kecintaan kepada yang lain dibangun di atas kecintaan kepada Allah, serta sadar dengan kekurangan yang ada di masa lalu, kemudian memperbaiki dan bertekad untuk tidak kembali ke masa yang lalu yang buruk tersebut. Itulah nikmat dari buah lezatnya iman. Yang sering kita dengarkan hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, salasun, ada tiga perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, barang siapa yang tiga perkara itu dia miliki, dia akan mendapati kelezatan iman. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulnya menjadi prioritas utama yang paling dicintai dibanding selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan ketika mencintai seseorang tidaklah dia mencintai melainkan karena Allah. Karena kecintaan sebagai ibadah, ketundukan, ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukhdafa finnar, tidak suka untuk kembali ke dunia kekufuran setelah Allah, setelah dia sadar Allah selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Majlis-majlis ilmu menjadi taman yang para salaf mereka bertamasyah di taman-taman tersebut. Riyadul Jannah, ungkapan yang disebutkan tentang majlis ilmu. Barang siapa yang melewati taman surga, farta'u, maka singgahlah di taman tersebut. Bagaimana tidak, sekian banyak keutamaan di majlis ilmu telah kita fahami. Diturunkannya ketenteraman, disebut-sebut orang-orang yang bermajlis di majlis ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, dan sekian banyak yang lainnya. Maka oleh karena itu kita berupaya untuk agar waktu-waktu yang telah kita alokasikan untuk di situ ada kegiatan ta'alim, agar tidak dibiarkan terjadi kekosongan. Sehingga kesempatan kali ini yang semestinya diisi oleh Ustazuna Al-Ustaz Muhammad Muqafi Hafizahullah Ta'ala, yang sedang bersafar, juga satidah yang lain Hafizahumullah, Ustazuna Ustaz Ismail Hafizahullah, Ustazuna Ustaz Zuhair Hafizahullah Ta'ala, setiap hari Kamis masing-masing menunaikan tugas-tugasnya. Alhamdulillah saya masih bertahan di hari Kamis ini. Biasanya Kamis juga ikut menunaikan tugas. Maka kita akan isi kegiatan yang semestinya diisi oleh Ustaz Muhammad Muqafi tersebut dengan tetap adanya ta'alim. InsyaAllah kita akan membaca kitab Al-Usul Al-Thalasah, tiga prinsip dasar pokok. Kitab ini kitab yang sangat mulia, kitab yang dibacakan oleh para ulama dari generasi demi generasi. Dan di majlis-majlis ilmu Ahlu Sunnah tidak pernah kosong dari dipelajari di situ kitab tersebut. Kitab yang ketika kita memahaminya kita akan paham tentang garis-garis besar di dalam kita menjalankan agama. Garis-garis besar, pokok dasar di dalam kita menjalani agama. Kenapa kita pilih kitab ini? Padahal mungkin sudah beberapa kali dibaca, selesai. Yang pertama, majelis yang ada sekarang ini bukan majelis yang ada pada masa yang lalu. Orang-orang yang duduk di majelis yang sekarang ini bukan orang-orang yang duduk di majelis yang lalu. Andaipun orang-orang yang duduk di majelis itu adalah masih orang-orang yang dahulu, maka bukan sesuatu yang merugikan ketika kita mengulang pelajaran. Karena pelajaran kalau tidak kita ulang itu bisa lupa. Dan ketika mengulang pelajaran di situ ada makna ketaatan ibadah kepada Allah. Dan kita tidak tahu dari majelis-majelis yang kita hadiri, dari durus pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, dari sekian banyak majelis yang kita duduk padanya, mana yang kita mendapatkan nilai ibadah. Kita tidak tahu. Karena potensi-potensi untuk hilang nilai ibadah itu sangat besar, tergantung dari niat, dan niat ikhlas itu sudah perkara yang menjadi syarat utama. Dan ikhlas bukan perkara yang ringan, mudah diucapkan tetapi sulit diwujudkan. Oleh karena itu ketika kita terus mengulang, kita akan semakin berpeluang mendapatkan nilai ibadah. Di samping kita bisa mengoreksi apa yang sudah lewat, kita juga bisa memperbaharui ketika di majelis-majelis yang sebelumnya ada dinodai dengan nilai-nilai yang merusak keikhlasan, kita bisa memperbaharui, bisa menutupi dan bisa menyempurnakan insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita akan membaca secara bersama-sama, ya, yang biasanya bersifat satu arah. Nah, kita akan mengaktifkan antum agar ikut juga memikirkan cara bacaannya. Mungkin juga sesekali menterjemahkan agar suasana semakin hidup dan semakin mendorong antum, mendorong kita semua lebih merasa hajat kepada belajar bahasa Arab. Ingat, tidak terus menjadi penunggu yang menunggu, menunggu datangnya bola. Ya, maka aktif antum juga bermain. Ya, kalau antum main bola, antum hanya dia menunggu, nanti yang lain marah, mungkin disuruh ganti saja yang lain. Maka sudah saatnya, khususnya untuk para kudama, untuk ikut aktif di majelis. Nah, kita mulai dengan kitab Salasatul Usul. Nah, yang antum akan baca adalah matannya. Coba dimulai dari Pak Ali. Baca matannya. Dalilu Antum tidak pegang kitab? Tidak. Alhamdulillah. Karena dalilnya keliru, makanya jadi tahu tidak baca. Tapi alhamdulillah, coba diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masaila. Bahwasanya wajib atas kita empat perkara. Al-ula bahwa saniyatu, salisatu, bersabar atas gangguan yang terdapat padanya. Bukan, nanti dalilnya. Jazakumullahu khaira. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, memulai kitabnya dengan basmalah. Itu merupakan tariqah dari para ulama ketika menulis, menyusun sebuah karya. Sebaiknya kalau para ulama karya-karyanya, risalah-risalahnya, atau usaha-usahanya kita sebut dengan karya, bukan karangan. Ya, kitab ini karangan. Karangan kalau dalam bahasa Indonesia, coba guru bahasa Indonesia. Ya, suka ngasih tugas kepada murid-murid. Ayo, tugas mengarang. Ini karangan si fulan, karangan si fulan. Temanya apa? Temanya tentang liburan. Ya mengarang. Orang sana sini, sana sini. Nah, lebih tepat ketika disebutkan karya. Karena memang isinya adalah karya besar yang menukil dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, dari aqwal para ulama, sehingga bukan seperti karangan. Nah, kalau dalam istilah sebuah tulisan disebut karangan, dalam makna secara bahasa Indonesia perlu kita perjelas. Ada beda karangan yang bersifat umum dengan karangan yang ini karya para ulama. Kalau karangan yang bersifat umum, yang ngarang-ngarang saja, tidak ada dasar sumber-sumbernya, bahkan isinya pun bukan perkara-perkara yang berbobot. Ini belajar menterjemah. Ya, jadi nanti kalau menyampaikan kitab yang ditulis oleh para ulama, sebaiknya dengan karya. Karya siapa? Jangan karangan siapa. Nah, itu akan lebih berwibawa dan lebih mulia. Nah, yang pertama, tabarruk bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Mengharap adanya berkah dengan memulai karya tulisan diawali dengan basmalah. Di sana juga terdapat hadis yang sering dibawakan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi basmalah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali padanya dengan basmalah, ya, bi bismillahi, diawali dengan basmalah, fahuwa abtar. Tapi hadis ini berselisih para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Sebagian mereka mendhaifkan, sebagian ulama yang lain menerima, dan sering dibawakan sebagai dalil untuk mendahului sebuah karya, sebuah tulisan dengan diawali menggunakan basmalah. Kemudian iqtidan bi kitabillah azza wa jal, mencontoh kitabullah azza wa jal, kitabullah Al-Quran, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna yabda'u kutubahu bil basmalati. Nah, sesungguhnya beliau memulai mengawali kitabnya dengan basmalah. Makna basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, di sini kalau mau diterangkan, di sana terdapat beberapa penjelasan. Kita akan baca secara ringkas. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Huruf ba tersebut adalah huruf jar bismillah, sehingga yang belajar bahasa Arab bisa memperhatikan bismi, ya, itu artinya itu aslinya ismun, kemudian diawali dengan huruf ba menjadi berubah harakat akhir menjadi kasrah bismi. Allahi Allah alamun ala al-bari jalla wa ala. Lafdul jalalah Allah itu adalah nama terhadap al-bari jalla wa ala. Nama untuk zat yang menguasai seluruh alam ini. Wa huwa al-ismu alladhi tattaba'ahu jami'ul asma, yaitu lafdul jalalah Allah adalah nama yang seluruh nama-nama yang lain mengikutinya. Lafdul jalalah Allah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman juga ismun minal asma al-mukhtassah billahi azza wa jalla. Nama dari nama-nama Allah yang itu khusus bagi Allah azza wa jalla. La yutlaqu ala ghairihi, tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Tidak boleh seorang diberi nama Ar-Rahman. Yang boleh disandarkan dengan ubudiyah. Abdurrahman. Nah, sedangkan maknanya Ar-Rahman al-muttasafu birrahmatil wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang luas. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, luas rahmatnya. Seluruh makhluk merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang yang mukmin, tidak pula pandang yang kafir, yang saleh maupun yang fajir, semuanya diberikan rahmat sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan rahmat Allah itu menjangkau seluruh makhluk. Dari semua yang diciptakan yang hidup, ada yang melata, ada yang berjalan, ada yang hidup di air dan seterusnya, itu semua mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimi yutlaku ala Allah azza wa jalla ala ghairihi, dipakai untuk Allah azza wa jalla dan untuk yang lainnya. Wa ma'nahu dzur rahmatil wasilah. Maknanya dzur rahmatil wasilah. Nah. Yang memiliki rahmat, yang rahmat itu dirasakan oleh yang mendapatinya. Ar-Rahmanu dzur rahmatil wasi'ah war Rahimu dzur rahmatil wasilah. Sebagian menerangkan dengan Ar-Rahim dzur rahmatil khasah, yang memiliki rahmat yang bersifat khusus, yaitu diberikan hanya kepada orang-orang khusus dari kalangan hamba-hambanya yang dipilih, hanya yang beriman saja. Nah, Allah menyatakan, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Dia akan mengazab siapa yang ia kehendaki, dan dia akan mengasihi siapa yang ia kehendaki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Rahmat Allah yang khusus, rahmat Allah yang diberikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, maka sesuai dengan kehendak Allah. Ketika misalkan seorang dia mendapati dirinya banyak dosa, tetapi ternyata dia tidak ditimpakan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dan lebih cepat dibandingkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata setiap orang yang dia berdosa lalu serta-merta diharuskan padanya azab, belum tentu. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya kalian semua tidak masuk dalam jannah dengan amal-amal yang kalian perbuat, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, demikian pula apakah engkau wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, demikian pula aku. Illa, akan tetapi, ya, yataghammadani Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku suatu keutamaan dengan kekurangan-kekurangan yang ada itu semua dihapuskan, ditutupi. Karena sesungguhnya, ya, kalau kita melihat amalan Rasulullah SAW sudah sedemikian banyak, ternyata bukan itu yang menyebabkan beliau masuk ke dalam jannah. Bukan semata-mata amalan beliau, tetapi karena rahmati minallah, ya, bi rahmati minhu, dengan rahmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmat, nilai amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sampai pun Rasulullah SAW itu tidak sebanding dengan nilai karunia-karunia yang ada di dalam jannah, terlalu besar. Sehingga rahmat Allah yang luas dinikmati oleh siapa saja di dunia, rahmat Allah yang khusus akan diperoleh oleh siapa-siapa yang Allah kehendaki, mereka-mereka yang beriman, dan tidak semua yang dia berdosa lalu mendapatkan azab, ya, bisa diazab ketika Allah berkehendak sesuai dengan kesalahan dosanya, dan bisa diampuni ketika Allah berkehendak dengan rahmatnya. Nah, fa'lam atau i'lam, i'lam artinya ketahuilah. I'lam, ketahuilah atau ilmuilah. Ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jangkauan seseorang terhadap sesuatu sampai dia menguasai dengan penguasaan yang jaziman. Nah, yang pasti. Ketika seorang menjangkau sesuatu, dia telah mengetahui dan memang seperti itu hakikat sesuatu tersebut, itulah ilmu. Lawan dari ilmu adalah jahil. Lawan dari ilmu itu jahil. Jahil ada dua. Yang pertama al-jahlul basit, jahil sama sekali, nol. Wahuwa adamul idraki bil kulliyah, tidak menjangkau, tidak menguasai sama sekali. Ya, ditanya, kamu tahu tentang ini? Enggak tahu. Itu namanya jahlun basit, tidak tahu sama sekali. Nah, ada namanya jahlul murakkab. Jahlul murakkab, ya, bodoh sekali, atau bodoh yang berlipat. Bagaimana itu? Wahwa idraku syai ala ala wajihin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia merasa menguasai sesuatu, mengetahui sesuatu, menjangkau sesuatu, tetapi ternyata yang dia jangkau, yang dia kuasai, menyelisihi dengan hakikat yang ada. Nah, sehingga kalau ditanya, kamu tahu? Ya, tahu. Apa itu? Ternyata jawabannya salah. Nah, jawabannya keliru. Yang dia tahu itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Nah, makanya kalau mendakwahi, kalau menasihati, kalau memberitahu orang, itu ada dua macam. Kalau orang ini jahil, basit, gampang. Ya, kasih tahu begini loh, begini, begini. Oh ya, terima kasih. Nah, Bapak mau kemana? Saya mau ke Banjarbaru. Oh, kalau dari bandara belok kiri terus. Terima kasih. Itu jahlun basit. Kalau jahlun murakkab, Bapak tahu mau ke Banjarbaru? Tahu. Iya, sudah tahu. Kemana? Dari bandara belok kanan. Nah, enggak Pak, belok kiri. Enggak, belok kanan. Nah, ini susah. Sudah kadung dia merasa berilmu, dikasih tahu, enggak mau tahu. Ya. Itu namanya jahlun murakkab. Dan tipikal-tipikal ahlul bid'ah itu mereka rata-rata seperti itu. Tak mau dinasihati. Maunya berjidal. Ketika dinasihati justru berkelit. Nah, ya kan bisa nanti belok kanan sampai lingkang-lingkang balik lagi begitu kan. Nah, itu berkelit. Nah, padahal aslinya dia jahil. Nah, ilmu itu ada dua. Ada namanya daruri, ada namanya nadhari. Ilmu daruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Ilmu yang mau tidak mau harus tahu. Bihaisu yattarru ilaihi min ghairi nadharin. Dari sisi tidak perlu lagi untuk meneliti-neliti lagi. wala istidlal, tidak perlu ada cari-cari dalil. Kal ilmi bi anna an-nara harah masalan, seperti seorang mengetahui kalau api itu panas, enggak perlu diteliti lagi, teliti lagi betul enggak panas. Ya, perlu enggak? Mesti tahu api itu panas. Sebentar lagi, saya teliti dulu. Ya. Satu, yang kedua, kasih tahu untuk api panas, dalilnya mana? Ya, pakai dalil lagi. Nah, ilmu yang semacam ini bentuknya namanya ilmu daruri. Mau tidak mau dia harus tahu sudah. Nah. Tidak perlu diteliti. Yang kedua nadhari, ilmu nadhari. Ma yahtaju ila nadhar, ya, mengilmui sesuatu yang melalui proses nadhar. Wa istidlal, juga pembuktian, dalil. Kal ilmi biwujubin niyati fil wudu, seperti mengetahui, mengilmui tentang wajibnya niat di dalam berwudu. Kalau ada orang mengatakan niat itu wajib, ketika berwudu wajib niat, baru tanya dalilnya apa. Nah, sholat itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama thaharah, bersuci. Ya, ini harus diteliti dulu dalilnya dari mana. Ya, tidak asal orang ngomong begitu terima. Nah, kalau ada dalilnya, kalau ketemu dalilnya, baru itu menjadi pegangan untuk berilmu dengannya. Nah, itu jenis-jenis ilmu. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini doa dari penulis. Setiap yang mempelajari kitabnya didoakan semoga Allah berikan rahmat. Annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail, bahwasanya wajib atas kita. Belum mengatakan wajib atas kita, bukan yajibu alaikum, wajib atas kalian, enggak. Tapi wajib atas kita, ya termasuk juga muallif, penulis di sini, Syekh rahimahullahu taala. Nah, berarti sama, yang mempelajari, yang menulis, yang diajari, yang mengajarkan, semuanya terkena kewajiban. Apa itu? Ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari, mengilmui empat perkara. Empat perkara ini disebutkan. Di sana tercakup agama secara keseluruhan, tahapan-tahapan untuk menjalaninya tercakup di dalamnya secara menyeluruh. Dan di sini kita mengetahui betapa beliau memberikan bekal-bekal dasar yang bisa dicerna oleh setiap yang mau mempelajarinya. Untuk belajar semacam ini tidak perlu harus intelektual tinggi. Semua bisa belajar. Dan itulah sesungguhnya Islam. Diturunkan oleh Allah untuk bisa dicerna oleh siapa saja dari kalangan hamba-hambanya. Oleh karena itu ketika mereka-mereka dari kalangan ahlul bid'ah mempersulit orang-orang mempelajari agamanya. Ya. Belajar agama harus susah-susah. Melalui cara filsafat. Terus. Ya. Sehingga rumit. Padahal perkaranya sederhana. Ya. Bertahap. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib atas kita semua. ya, untuk sampean-sampean, untuk saya juga wajib mempelajari empat perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, ilmu menjadi yang pertama. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal. Mengenal ini maksud mengenal bil qalbi. Ma'rifah taltazimu atau tastalzimu qabula ma syara'ahu. Mengenal dengan hati yang kemudian mendorong berkonsekuensi atas sikap menerima terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenali Allah dengan hati yang kemudian menumbuhkan sikap menerima atas apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap tunduk patuh dan berpedoman dengan syariatnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana prosesnya? Prosesnya ialah seorang hamba mengenali Allah dengan melihat tanda-tandanya yang syar'i yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, tanda-tanda dari syariatnya, ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, itu semua tanda-tanda tentang pengenalan seorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bisa mengenal Allah dengan memperhatikan tanda-tanda dari hasil ciptaan-ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu ketika ada orang dia berupaya mengenali Allah dengan cara-cara filsafat. Ada orang datang. Dia sudah tinggi tingkatannya. Tanya, sampean tahu siapa saya? Sampean tahu siapa saya? Kalau ada orang tanya begitu, dia mau putar-putar pakai filsafat, enggak usah repot-repot. Saya tahu. Sampean ini sudah kurang waras. Loh, sembarangan. Lah sampean sendiri enggak tahu siapa sampean ini. Kok tanya sama saya? Ya kan? Sampean tahu saya siapa? Loh, berarti sampean kok tanya sama saya? Berarti sampean yang akhirnya sudah enggak tahu siapa diri sampean ini. Nah, kebanyakan belajar filsafat dirinya sendiri tanya sama orang. Nah, dia ingin mengenalkan tentang Allah dengan metode-metode filsafat. Wa fi anfusikum afala tubashirun, dan di dalam diri-diri kalian tidakkah kalian melihat? Itu ayatnya nanti akan dibawa untuk membawa pada tingkat filsafat-filsafat mereka mengenali Allah. Nah, melihat kauniyah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada itu menjadi sarana untuk seorang bisa mengenali tentang Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ditemui ketika dilihat di situ begitu hebat, begitu luar biasa, maka itu masih pada tingkat ciptaan Allah. Maka yang mencipta itu lebih hebat, lebih luar biasa, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Ya, mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Juga bukan sekedar mengenal. Kalau mengenal, orang-orang Quraisy kafir itu mengenal beliau. Tahu. Dari semenjak lahir, tahu riwayatnya. Tetapi bukan sekedar itu. Mengenal yang berkonsekuensi pada penerimaan terhadap apa yang dibawa oleh beliau berupa ajarannya. Membenarkan apa yang disampaikan, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang dan menjadikan pedoman apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan mengenal. Nah, ini mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pengenalan yang berkonsekuensi pada penerimaan terhadap ajarannya, membenarkan berita yang disampaikan olehnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjadikan ajaran-ajarannya untuk dia jadikan sebagai pedoman menjalankan Islam. Kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bil adillah, bukan sekedar mengenal. Apa kata orang yang menyampaikan tentang Islam, tetapi mengenal Islam dengan bukti-bukti dalil. Karena Islam datang bukan melalui mimpi-mimpi seseorang, tetapi Islam datang melalui wahyu yang bersanad. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat menyampaikan kepada orang-orang setelahnya, sampai kemudian menyebar di umat ini. Sehingga ketika berbicara tentang Islam, mengenal Islam harus dikembalikan kepada dalil. Ya, tidak hanya sebatas Islam itu begini lalu diterima begitu saja. Harus kita cari. Kita wajib berilmu ya tentang Islam dengan mencari dalilnya. Nah, ini yang pertama dari empat perkara. Ya. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu kosong yang berikutnya. Ya. Tapi setidaknya ini menjadi bekal. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Walhamdulillahirabbil alamin.